Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdika ila ma anta innaka antal alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allumuhu wa ta'lim tadhakkura tazkir wa an-nafa wal intifa' li fadah li istifada wal hasala tamassuk kitabillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila al-huda wa dalala ala al-khair. Sebelum kita meneruskan pembacaan kitab, terlebih dahulu mengingatkan akan kedatangan salah satu daripada malam yang mulia, yaitu malam Nisfu Sya'ban, yang mana malam Nisfu Sya'ban ini berarti malam pertengahan daripada bulan Sya'ban atau malam 15 daripada bulan Sya'ban. Jadi malam ke-15 daripada bulan Sya'ban, itulah yang dinamakan Lailatul Nisf min Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Dan insyaallah malam Nisfu Sya'ban tahun ini akan terjadi di malam Jumat. Jadi malam Jumat adalah malam yang mulia, bertambah kemuliaannya dengan bertepatan dengan malam Lailatul Nisf min Sya'ban. Dan Sya'ban itu sendiri termasuk daripada bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dalam bulan Sya'ban terdapat kebaikan-kebaikan. Dalam bulan Sya'ban terdapat kemuliaan-kemuliaan. Dan di dalam bulan Sya'ban terdapat peristiwa-peristiwa yang mulia yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak beribadah di bulan Sya'ban. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak qiyamul lail melebihi daripada malam-malam yang lain. Termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lam araka tasumu fi syahrin min asyhur ma tasumu fi Sya'ban." Ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa di dalam bulan tertentu seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Artinya Rasul banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Sayyidina Usama bertanya-tanya, kenapa kok Rasulullah SAW memperbanyak puasa? Maka disitulah Rasulullah SAW bersabda, "Zaka syahrun yaukulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Itu adalah suatu bulan yang manusia banyak yang lalai darinya. Banyak manusia lalai dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Padahal itu bulan penting. Padahal itu bulan mulia. Yang mana bulan Sya'ban kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terletak antara bulan Rajab dan antara bulan Ramadan. Oleh karena itu setelah bulan Rajab ini kita mendapatkan bulan Sya'ban, yang artinya bulan Sya'ban menentukan apa yang terjadi dengan keadaan kita nantinya di bulan Ramadan. Kita ingin tahu bagaimana di bulan Ramadan keadaan kita, tidak jauh daripada keadaan kita di bulan Sya'ban. Kalau keadaan kita di bulan Sya'ban bisa menjaga diri kita, bisa istiqomah, bisa banyak ibadah, banyak berselawat, banyak zikir, maka insya Allah di bulan Ramadan pun keadaan kita keadaan yang banyak ibadah, keadaan yang istiqomah, keadaan banyak yang banyak sholat, banyak membaca Al-Quran. Tapi di bulan Sya'ban ini, kalau keadaan kita keadaan lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala, keadaan kita keadaan jauh daripada ibadah kepada Allah, malas daripada kebaikan-kebaikan, jangan mengharap Ramadan kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya kalau sudah Sya'ban kita jauh dari kebaikan, malas dari ketaatan dan ibadah, Ramadan pun juga akan seperti itu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yaufulun nasu anhu." Banyak manusia lalai di bulan Sya'ban. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa fihi turfa'ul a'mal ila rabbil alamin." Dan di dalamnya, di dalam bulan Sya'ban, turfa'ul a'mal, diangkat amalan manusia itu ila rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku ingin amalanku ini diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku berpuasa. Jadi di bulan Sya'ban amalan manusia ini diangkat dan disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin ketika disodorkan dan diangkat amalan beliau, diangkat dan disodorkan dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban. Oleh karena itu Rasul banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Dan ini mengangkat, diangkat amal manusia dalam satu tahun satu kali. Karena ada juga diangkat amalan manusia dalam satu minggu dua hari, yaitu hari Senin dan juga hari Kamis. Turfa'ul a'mal yaumal Isnin wal Khamis wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya amalan manusia diangkat dan disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Senin dan di hari Kamis. Dan aku ingin ketika diangkat amalanku kepada Allah SWT dalam keadaan aku berpuasa, kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu Rasulullah SAW banyak puasa Senin Kamis dengan harapan diangkat amalan beliau dalam keadaan berpuasa. Dan juga diangkat amalan manusia dan disodorkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari, bahkan setiap hari dua kali. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajar wa salatil asr. Maka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu silih berganti. Ada yang turun dari langit ke bumi, ada yang dari bumi naik ke langit. Silih berganti untuk apa? Untuk berbagi tugas. Apa bagi tugas mereka? Malaikat ada yang tugasnya mencatat amalan manusia dari subuh hari sampai sore hari. Kelompok yang kedua daripada malaikat mengangkat dan menyodorkan amalan manusia dari sore hari sampai subuh hari. Dan mereka kumpul, dua kelompok daripada malaikat ini kumpul semuanya di muka bumi ini dalam sholat subuh dan dalam sholat asar. Jadi ketika sholat subuh, malaikat yang tugasnya di siang hari turun dari langit dan kemudian kumpul dengan malaikat yang tugasnya di malam hari. Setelah selesai sholat, sholat subuh, malaikat yang tugas malam hari pulang naik ke langit untuk menyodorkan amalan yang mereka catat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat yang tugasnya siang hari tetap di bumi. Sampai kapan? Sampai sholat asar. Sholat asar gantian. Yang langit yang sudah turun kembali ke langit, turun ke bumi. Dan kemudian kumpul dengan malaikat-malaikat yang tugasnya di malam hari. Setelah sholat asar, silih berganti naik turun. Ya, ketika mereka naik kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka menyodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha mengetahui, Allah bertanya kepada para malaikat-malaikatnya, "Kaifa taraktum ibadi?" Dalam keadaan bagaimana kalian semuanya meninggalkan hamba-hambaku di muka bumi? Dan Allah Maha tahu. Fayaqulun. Maka mereka, para malaikat mengatakan, "Atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun." Kami datang kepada mereka dan mereka dalam keadaan sholat, dan kami tinggalkan mereka di muka bumi dan mereka dalam keadaan sholat, yaitu sholat subuh dengan sholat asar. Makanya sholat subuh dengan sholat ini menjadi sholat yang mulia, dan sholat asar menjadi sholat yang paling mulia. Oleh karena itu, kebiasaan daripada salaf, kebiasaan daripada orang-orang terdahulu, mereka berjabat tangan, mereka bermusafahah, bersalaman ketika atau selesai sholat fajar dan selesai sholat asar. Kenapa? Karena mereka mengharap, mengharap ketika bersalaman dengan yang lainnya, siapa tahu yang lainnya yang diajak bersalaman itu ternyata dia adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menyerupai manusia. Karena malaikat turun ke muka bumi ini bisa menyerupai manusia. Sehingga siapa tahu ketika bersalaman habis subuh, bersalaman habis asar, karena malaikat turun kan? Turun kepada mereka ketika sholat subuh, turun kepada mereka ketika sholat mereka sholat asar. Habis itu salaman. Kalau betul-betul mendapatkan keberuntungan dengan bersalaman dan bermusyafah dengan malaikat, maka dia pasti akan bahagia selama-lamanya. Nah, itu yang diharapkan oleh para salaf, sehingga mereka punya amalan bermusyafah terlebih-lebih, ya. Terlebih-lebih ini. Bukan setelah selesai sholat yang lain tidak bermusyafah, tidak bersalaman, tidak. Terlebih-lebih khususnya. Mereka punya amalan juga habis sholat yang lain, habis sholat duhur, habis sholat maghrib, habis sholat isya juga bersalaman. Ya, karena bersalaman katanya Imam Nawawi sunnah habis sholat. Loh, kok kenapa kok sunnah habis sholat? Salaman itu sebenarnya sunnahnya indal liqa, ketika bertemu. Ketika kita bertemu sesama muslim, maka disitulah kita bersalaman, disitulah kita bermusyafahah, itu sunnah. Ketika bertemu, kalau sudah ketemu, sudah duduk bareng, salaman lagi, tidak sunnah sudah. Ketika bertemu sunnah. Ya, nanti ketika habis sholat, selesai, salam, sunnah lagi kita bersalaman dengan yang sebelah-sebelah kita. Padahal mungkin aja yang sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, bisa jadi mereka adalah yang sudah kita ketemu sebelum sholat. Tapi Imam Nawawi mengatakan tetap sunnah. Kenapa? Karena ketika kita memulai sholat, maka kita seakan-akan berada di tempat yang lain, berada di alam yang lain. Kita berada dengan alam bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam keadaan kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika selesai ibadah kita, selesai sholat kita, kita salam, maka seakan-akan di situ liqa jadid. Seakan-akan di situ bertemu dengan pertemuan yang baru, bukan yang sebelumnya. Jadi salam ketemu yang sebelumnya ketemu, ini liqa jadid, ketemu yang baru. Jadi seakan-akan baru ketemu dengan yang sebelah kanan, sebelah kiri kita, padahal sebelumnya salat kita sudah ketemu. Sehingga disunahkan dengan dasar itu untuk bermusyafahah. Itu yang dikatakan oleh Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu. Jadi intinya yang kita katakan tadi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak beribadah, banyak beramal soleh, di bulan Sya'ban ini dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan kekuatan sehingga bisa beramal soleh lebih-lebih di bulan Ramadan. Sebagaimana kita katakan, barang siapa yang dia menjaga dirinya di bulan Rajab, yang dia giat dalam ibadah, melawan hawa nafsunya untuk tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, bisa melakukan itu semuanya, maka di bulan Sya'ban Allah akan menjaganya dari kemungkaran dan kemaksiatan dan memberinya taufik dan kekuatan untuk melakukan amal kebaikan. Dan kalau itu didapatkan oleh seorang hamba, maka dia pun juga akan mendapatkannya di bulan Ramadan, sehingga ketika dia di bulan Ramadan giat dengan melakukan amal kebaikan, giat melakukan ibadah, akan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dia dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, menjadi diangkat derajatnya dan kedudukannya, bisa jadi menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam sisa bulan Sya'ban ini kita isi terutama dengan amal soleh, karena amal soleh yang kita lakukan akan menarik kita melakukan amal soleh yang lain. Kita baca Quran akan menarik kita melakukan sholat sunnah. Kita sholat sunnah akan menarik kita melakukan sedekah. Sedekah menarik kita untuk berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah menarik kita untuk berbakti kepada orang tua. Terus al khair yajur ila al khair. Kebaikan akan menarik seseorang untuk melakukan kebaikan yang lain. Dan sebaliknya, asyar yajurru ila syar. Kejelekan, kemaksiatan akan menarik seseorang kepada kemaksiatan yang lain. Kita maksiat hari ini, malam ini dengan maksiat ini, setelahnya kita akan maksiat dengan maksiat yang lain, dan seterusnya seperti itu. Kalau tidak diakhiri maksiat tersebut dengan taubat yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu termasuk ya, kita anjurkan kepada diri saya sendiri, terutama kepada kalian yang hadir, yang mustami'in, mustami'at, untuk bertobat kepada Allah. Kita semuanya manusia yang banyak salah, banyak kemaksiatan, tidak lepas daripada kekurangan-kekurangan pasti. Ya, dan kekurangan itu ketahuilah akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat kepadanya. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu terbuka. Tidak ada pintu atau tidak ada waktu tertentu tertutup taubat seorang hamba kepada Allah SWT. Tidak ada. Kalau manusia masih buka waktu tertentu untuk membuka rumahnya, untuk membuka kebaikannya, di waktu yang lain mungkin ditutup rumahnya, ditutup kebaikannya. Tapi Allah SWT sepanjang waktu. Innallaha yabsutu yadahu bilail liyatuba musyi'un nahar. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musyi'ul lail. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari. Untuk apa membentangkan? Dalam arti di sini kinayah, Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya pintu taubat bagi orang yang maksiat di siang hari. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk membuka pintu taubat seluas-luasnya bagi orang yang bermaksiat di malam hari. Untuk siapa taubat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyesali perbuatannya, orang yang betul-betul punya keinginan tidak melakukan lagi kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Ini taubat yang sesungguhnya, ini taubat nasuha, inilah taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam bulan Sya'ban ini sebagaimana kita katakan bahwasanya ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Selain tadi raf'ul amal, selain amalan manusia di bulan Sya'ban sepanjang tahun akan diangkat dan disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Sya'ban ini juga dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, dikatakan juga pertama kita katakan ada di situ peristiwa yang sebenarnya yang banyak di antara kita tidak menyadari, yaitu turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat turunnya di bulan Sya'ban. Oleh karena itu mereka para ulama mengatakan kalau Rajab itu adalah syahrul istighfar, Sya'ban adalah syahrul shalah ala nabil mukhtar, dan Ramadan adalah syahrul qiraatil Quran. Sya'ban syahrul shalah ala nabil mukhtar. Rajab kemarin sudah kita perbanyak untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga itu betul-betul kita dapatkan di bulan yang kemarin, betul-betul kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dosa-dosa kita terhapus semuanya. Semuanya terleburkan sehingga kita menjadi manusia seakan-akan terlahir kembali tanpa ada dosa, suci dalam keadaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu mereka para ulama mengatakan Abi Umar bin Abdurrahman Al-Fas, guru daripada Sahibur Ratib Al-Haddad, Abi Umar Abdullah Al-Haddad, guru beliau adalah Abi Umar bin Abdurrahman Al-Fas. Beliau mengatakan ma hunaka syai'an fa li hadza li ahli hadza zaman min kasrati shalah min kasratil istighfar wa shalah ala nabiyil muhtar. Tidak ada yang lebih bermanfaat untuk penduduk zaman ini yang lebih manfaatnya daripada memperbanyak dua hal. Yang pertama adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah memperbanyak bacaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini yang paling manfaat di zaman sekarang ini kata beliau. Istighfar kemudian salat ala Nabi. Dahulukan istighfar. Oleh karena itu Rajab istighfar baru kita kemudian Syaban memperbanyak salawat kepada Nabi. Karena mereka mengatakan bahwasanya istighfar itu bimanzilatis sabun. Wa shalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bimanzilatit tib. Kedudukan istighfar itu sama seperti kedudukan sabun. Sabun mandi. Dan kedudukan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sama kedudukannya seperti minyak wangi. Kalau kita kotor keringetan lama tidak mandi, apa kita pakai minyak wangi dulu apa pakai sabun dulu? Tentunya kita mandi pakai sabun terlebih dahulu, bersih badan kita baru pakai minyak wangi. Nah, begitulah kata ulama. Kita dahulukan istighfar dulu. Kita adalah manusia yang banyak kotornya, kotoran dosa, kotoran maksiat. Maka kita terlebih dahulu bersihkan badan kita, hati kita, rohani kita daripada kotoran maksiat. Dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, istighfar. Dengan banyak istighfar, wallahi la astaghfirunna Allah fil yaumi mi'a marra fi riwayat 70 marra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah aku istighfar kepada Allah dalam satu hari itu 100 kali. Dalam riwayat 70 kali. Rasulullah sallallahu memberi contoh kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada dosa. Rasul tidak ada maksiat. Jika pun Rasul ada dosa, ada maksiat, Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin, "Ufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar." Jika pun ada salah, tidak akan tercatat dosa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dosa yang berlalu, susah yang akan jika ada, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul masih istighfar, kenapa? Untuk mengajari umatnya, menjadi tauladan bagi umatnya, dianjurkan untuk istighfar. Bukan untuk Nabi SAW. Ya, ketika kita sudah istighfar di bulan Rajab, bersih daripada segala dosa, maka kita diminta, dituntun untuk memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. La syak, tidak ada keraguan lagi. Berapa banyak keistimewaan, berapa banyak keutamaan, berapa banyak kebaikan dan janji Allah yang diberikan bagi orang yang bersalawat kepada Nabi SAW. Satu amalan yang mulia dan menunjukkan akan hal itu ayat tadi. Ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dikatakan sini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai wahai kalian yang merasa beriman. Yang diajak berbicara di sini orang yang beriman. Kita-kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa orang yang beriman, ini loh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu alaihi, bersalawatlah kepadanya, wasallimu dan mengucapkanlah salam taslima. Maka di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bersalawat kepada beliau, terlebih dahulu Allah memberikan kabar. Allah memberikan kabar sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dan para malaikatnya yusalluna, yusalluna ini fi'il mudhari yang bisa mempunyai arti sedang. Allah dan malaikatnya sedang bersalawat, artinya setiap saat Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum memerintah terlebih dahulu memberitahu bahasanya Allah dan juga malaikatnya bersalawat. Ibadah yang lain tidak ada yang seperti ini. Tidak ada Allah SWT mengatakan Allah terlebih dahulu salat lima waktu Allah puasa, Allah haji dan para malaikatnya tidak ada. Kemudian lakukanlah haji, lakukan. Tapi ketika memerintahkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih dahulu Allah mengatakan Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu termasuk pengagungan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad. Para ulama mengatakan bahwasanya salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti akan diterima. Amalan kita yang lain belum tentu diterima, tapi salawat, amalan salawat kita kepada Nabi Muhammad pasti diterimanya oleh Allah sementara. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahibul syair, sahibul baitain, ada dua bait yang dikatakan oleh mereka. Adimis salat ala Nabi Muhammadi fa inna qabulaha hatman bighairi taraddidi amaluna bainal qabuli wa raddiha ila salat ala Nabi Muhammadi. Tekunilah. Tekunilah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tidak punya amalan yang patut untuk kita banggakan nanti di mahsyar. Tidak punya amalan sedekah yang banyak, qiyamul lail yang banyak, zikir atau apa. Nah, ada kita amalannya ya kayak gini, salat seperti itu, baca Qur'annya seperti itu, apalagi yang kita andalkan. Apalagi amalan-amalan yang seperti itu ini masih belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sholat kepada Nabi pasti diterimanya sudah. Kalau tidak mengandalkan sholat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ketika diceritakan dalam satu riwayat, ada seseorang di hari kiamat, yang mana seseorang ini ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala amalannya. Ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala amalannya, ternyata amalan kebaikan ringan dan amalan maksiatnya berat. Otomatis di mana tempatnya? Di neraka. Ya. Semua masing-masing akan ditimbang. Masing-masing amalan kita akan ditimbang. Yang mana yang lebih berat? Kebaikan atau kemaksiatan? Dan otomatis hukum Allah ketika itu mengatakan yang kebaikannya lebih berat, surga. Tapi kalau kemaksiatannya lebih berat, neraka. Maka dia angkat, diteret orang tersebut oleh malaikat-malaikat Allah saat itu untuk dibawa ke neraka. Di saat mereka meneretnya, tahu-tahu ada seseorang yang memanggil dari kejauhan. Ya ibadallah, wahai hamba Allah, tunggu, tunggu, katanya. Mau dibawa kemana? Ditanya. Mau dibawa ke neraka. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok harus dibawa ke neraka? Karena amalan kejelekannya lebih berat daripada amal kebaikannya. Coba ditimbang lagi, timbang lagi benar. Akhirnya orang tersebut mengeluarkan satu kertas, seperti kertas. Kemudian seperti kertas itu ditaruh di timbangan kebaikannya. Ketika ditaruh timbangan kebaikannya, diminta untuk timbang kembali. Dan ternyata setelah ditaruh seperti kertas tersebut, amalan kebaikannya menjadi lebih berat daripada amalan kejelekannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat-malaikat untuk membawa orang tersebut ke surga Allah Subhanahu wa taala. Senang orang tersebut. Kemudian dari senangnya dia cium tangannya. Dia cium kedua kakinya. Kemudian beliau tanya, "Engkau ini siapa? Kok begitu sayang kepadaku? Perhatian kepadaku?" "Ya, aku adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Alhamdulillah dia gembira, bertambah bahagia di saat itu. Kemudian beliau bertanya, "Ya Rasulullah, engkau ternyata Rasulullah, apa seperti kertas yang kau letakkan?" "Itu adalah amalan kamu salawat kepadaku, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Itu amalan yang memberatkan timbangan, timbangan amal kebaikan nanti di hari kiamat. Ya, kalau misalnya tidak ada kebaikan dan keutamaan selain hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asrah. Satu kali kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bersalawat kepadanya 10 kali. Ini timbangannya tidak masuk akal. Kita hanya salawat satu kali kepada Rasul, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali salawat. Allah bersalawat kepada kita. Mestinya satu dengan satu. Misalnya kita pun dikatakan barang siapa yang bersalawat kepada nabiku satu kali, aku akan bersalawat kepadanya satu kali. Itu sudah kemuliaan. Itu sudah fadilah dan keutamaan bagi kita kan, dapat salawat dari Allah. apalagi sampai dikatakan sallallahu alaihi biha asra, akan bersalawat kepadanya. Siapa yang bersalawat ini? Bukan manusia, bukan makhluk Allah, tapi Allah langsung yang bersalawat kepadanya. Berapa kali? 10 kali. Dan arti daripada salawat Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat, akan memberinya rahmat kepada Allah, kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang bulan Sya'ban ini syahrus shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan kita dituntut untuk memperbanyak salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti di bulan Ramadan kita masuki bulan dituntut kita untuk banyak membaca Al-Qur'an, karena di situ adalah syahrul Qur'an. Dan dalam bulan Ramadan lah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Dalam bulan Ramadan di situ ada nuzulul Qur'an. Dan bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Nah, sekarang bulan Sya'ban termasuk peristiwa yang terjadi di dalamnya adalah turunnya ayat Allah innallaha malaikatu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bulan Sya'ban juga ada peristiwa tahwilul kiblah, pemindahan kiblat. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah bersama sahabat-sahabatnya ke Madinah Al-Munawwarah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk salat menghadap kepada Baitul Maqdis, bukan kepada Ka'bah, tapi kepada Baitul Maqdis. Dan nabi-nabi di zaman Bani Israel, mereka semuanya menghadap ketika sholat kepada Baitul Maqdis. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi yang mukim di Madinah Al-Munawwarah, mereka senang ketika nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepada Baitul Maqdis ketika mereka sholat. Orang Yahudi senang, karena nabi-nabi mereka sebelumnya ketika mereka sholat, sholatnya menghadap kepada Baitul Maqdis. Nabi Ibrahim sebelum Bani Israel itu menghadap ke Ka'bah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam taat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Baitul Maqdis, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam senang untuk salat menghadap Ka'bah, karena kiblat Nabi Allah Ibrahim. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat menghadap Baitul Maqdis, Nabi berusaha juga untuk salat menghadap ke Baitul Maqdis dan menghadap kepada Ka'bah. Jadi mencari arah yang sekiranya menghadap Ka'bah, sekiranya juga menghadap Baitul Maqdis, kan bisa. Ka'bah itu kan di situ. Jadi mau salat di sini, mau salat di sana, mau di sana, bisa semuanya, bisa mengarah menghadap arah barat, timur, selatan, utara kalau kita salat di Ka'bah ya. Tidak bisa pindah-pindah itu. Yang penting jangan nanti di Masjid Agung Bangil menghadap ke timur. Oh, kenapa? Oh, di Mekah itu masyaallah. Di Mekah itu kita lihat di televisi, oh, ada yang menghadap barat, ada yang menghadap timur. Semuanya menghadap Ka'bah di sini. Di situ, di sini enggak bisa menghadap Ka'bah. Nah, Nabi mencari arah yang sekiranya bisa menghadap ke Baitul Maqdis, juga menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Nabi menginginkan untuk salat menghadap kepada Ka'bah. Oleh karena itu turun ayat setelah 17 bulan. 17 bulan dalam riwayat 16 bulan ya. Turun ayat di situ qad nara taqalluba wajhika fis sama. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah SWT berfirman, wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, aku telah melihat taqalluba wajhika fis sama. Melihat wajahmu itu selalu menghadap ke langit. Selalu menghadap ke langit. Untuk apa? Untuk berdoa. Menginginkan apa? Menginginkan turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kembali ke Ka'bah ketika beliau salat. Qadna rataqallu wajhaka fawalli wajhaka falan waliyannaka kiblatan tardaha. Dan kemudian Allah mengatakan, falan waliyannaka, pasti kami akan memalingkan wajahmu untuk menghadap kepada kiblat yang engkau sukai. Allah tahu nabinya, kekasihnya cinta, suka, ingin untuk menghadap ke Ka'bah ketika beliau sholat. Falan waliyana kiblatan tardaha. Maka kemudian selanjutnya Allah SWT mengatakan, fawalli wajhaka syatr masjidil haram. Maka semenjak sekarang, palingkanlah wajahmu untuk menghadap kepada masjidil haram. Yang dimaksud dengan masjidil haram adalah Ka'bah. Wahai suma kuntum fawalu wujuhakum syatr. Bukan hanya Nabi Muhammad, kalian semuanya orang-orang yang beriman, ketika kalian melakukan ibadah sholat, malah palingkanlah wajah kalian semuanya untuk menghadap ke Ka'bah. Kemudian paling semuanya ke Ka'bah. Oleh karena itu, sebagian yang sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sudah ada perintah untuk menghadap Ka'bah, pulang ke kampungnya. Pulang ke kampungnya untuk memberitahu kepada mereka bahwasanya kiblat sudah dipindah dari Baitul Maqdis, dipindah ke Ka'bah. Dan mereka pulang ke kampung dalam keadaan mereka yang di kampung itu sedang sholat menghadap Baitul Maqdis. Akhirnya dikasih tahu, demi Allah, betul-betul turun perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad kepada kaum muslimin untuk memalingkan wajah mereka ketika mereka sholat menghadap Ka'bah. Akhirnya di tengah-tengah mereka sholat asar ketika itu dua rakaat. Setelah mendapatkan dua rakaat, mereka berpaling, berpindah arah dari Baitul Maqdis, pindah arah berlawanan menghadap Ka'bah. Makanya sekarang ada di Madinah Al-Munawwarah Masjid Qiblaten. Ya, mungkin yang pernah ziarah ke Madinah pasti tahu itu Masjid Qiblaten. Dinamakan Masjid Qiblaten karena ada dua kiblat di situ. Nah, disitulah kejadian sahabat radhiyallahu ta'ala anhum salat dalam satu kali salat menghadap kedua arah. Dua rakaat pertama menghadap ke arah Baitul Maqdis, dua rakaat kedua menghadap ke arah Ka'bah. Itu kiblaten. Dan itu terjadinya di bulan Sya'ban. Nah, termasuk yang mulia yang terjadi, yang ada di bulan Sya'ban ini, yang akan kita dapatkan insyaallah semuanya panjang umur sehat wal afiat, Lailatul Nisf min Sya'ban. Malam Nisf min Sya'ban. Termasuk malam yang mulia dalam satu tahun adalah malam Nisf Sya'ban, selain malam Lailatul Qadar, selain malam Isra Mi'raj, selain malam Lailatul Jum'ah, selain malam hari raya. Oleh karena itu malam Lailatul Nisf min Sya'ban ini mempunyai nama yang banyak. Salah satu nama daripada Nisf Sya'ban, Lailatul Nisf Sya'ban adalah Lailatul Barakah. Nisf Sya'ban ini dinamakan Lailatul Barakah karena di malam itu terdapat barokah-barokah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan Lailatul Ghufran, malam pengampunan, Lailatul Takfir, malam penghapusan dosa. Allah Subhanahu wa taala menghapus dosanya ya di malam Lailatul Nisf Sya'ban. Dalam riwayat ya, di situ diriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi Sayyidatuna Aisyah suatu malam. Kemudian Rasul berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, "Ya Aisyah, atani Jibril. Hadhi wa yaqulu hadhihi Lailatul Nisf Sya'ban." Wahai Aisyah, datang kepadaku malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril berkata kepadaku bahwasanya malam ini adalah malam Lailatul Nisf min Sya'ban. Walillahi fiha utakha bi adad su'urah 6 kalab. Dan Allah Subhanahu wa taala memerdekakan di malam Lailatul Nisf Sya'ban, memerdekakan hamba-hambanya daripada neraka Allah Subhanahu wa taala sebanyak bulu daripada kambing-kambing yang dimiliki oleh kabilah Kalab. Kabilah Arab, salah satu kabilah Arab bernama kabilah Kalab. Mereka terkenal punya kambing yang banyak. Jadi di malam Lailatul Nisf Sya'ban Allah memerdekakan hamba-hambanya, membebaskan, memastikan tidak masuk neraka. Sebanyak apa yang dibebaskan oleh Allah SWT dari api neraka? Sebanyak bulu yang terdapat di kambing-kambing yang dimiliki oleh kabilah Kalab. Artinya banyak sekali yang akan mendapatkan pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Nisf min Sya'ban. Oleh karena itu dinamakan juga Lailatul Nisf min Sya'ban Lailatul Itiq minan Niran. Yani hari pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan juga ya dengan Lailatul Ijabah. Lailatul Ijabah yang artinya malam itu dikabulkan doa seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, khamsu layal la yurad fiha ad-du'a fihinna ad-du'a. Ada 5 malam yang tidak akan ditolak doa seorang hamba di malam-malam tersebut. Yang pertama adalah Lailatul Jum'ah. Dan yang kedua awal Lailah min Rajab, malam pertama bulan Rajab yang sudah kita lewati. Dan yang ketiga adalah Lailatul Nisf min Sya'ban. Yang insyaallah malam Jumat ini. Ya, berarti kumpul situ Lailatul Jum'ah dengan Lailatul Nisf Sya'ban. Kemudian Lailatul Qadar, yang terakhir adalah Lailatul Id, baik Idul Adha ataupun Idul Fitri. Ini 5 malam yang Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa daripada hamba-hambanya yang berdoa di malam-malam tersebut. Oleh karena itu malam Nisf Sya'ban berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di malam Lailatul Nisf Sya'ban juga dinamakan Lailatul Id. Dinamakan malam hari raya. Kenapa kok malam hari raya? Memangnya malam nasi Sya'ban malam hari raya? Malam hari raya itu Idul Adha, Idul Fitri. Ya, itu malam hari raya bagi malaikat. Jadi sebagaimana manusia mempunyai dua hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, malaikat juga punya hari raya. Tapi bukan hari raya, tapi malam raya berarti. Kenapa? Karena dua-duanya malam. Yaitu malam nisf Sya'ban sama Lailatul Qadar. Lailatul nisf Sya'ban sama Lailatul Qadar itu bagi malaikat yang di atas itu adalah dua malam hari raya bagi mereka. Kenapa kok di malam hari? Oh, beda dengan manusia. Manusia malam hari tidur. Tapi malaikat tidak tidur. Dan malaikat tidak ada beda. Mau siang hari, malam hari bagi mereka sama. Jadi malaikat mempunyai dua hari raya dalam satu tahun, yaitu malam nisf Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Manusia juga punya malam hari raya atau hari raya, yaitu Lailatul Idul Adha dan Lailatul Idul Fitri. Dinamakan Lailatul Id. Dinamakan juga Lailatul Takdir. Malam nisf Sya'ban dinamakan Lailatul Takdir, hari penentuan. Kenapa? Karena di hari atau di malam nisf Sya'ban itu diserahkan kepada malaikat-malaikat yang punya tugas masing-masing. Siap apa yang diserahkan kepada mereka, apa yang akan terjadi sepanjang tahun. Apa yang akan terjadi sepanjang tahun dari malam nisf Sya'ban sampai malam nisf Sya'ban yang selanjutnya. Jadi kadang-kadang sudah diserahkan kepada malaikat. Termasuk yang diserahkan ini adalah semua hal, termasuk adalah kematian. Jadi diserahkan kepada malaikat Israel urusan kematian. Nah, ini cabut ini nyawa mereka yang sudah tertulis di kertas ini dalam sepanjang satu tahun itu. Jadi kadang-kadang sudah diserahkan nama yang seseorang, bukan insyaallah enggak nama kita ya. Nama yang lain insyaallah kita masih panjang umur insyaallah. Lailatul nisf Sya'ban yang panjang insyaallah. Jadi kadang-kadang seorang hamba sudah ditulis namanya bahwasanya dia akan meninggalkan alam dunia ini untuk pindah ke alam barzah. Tapi dia masih ada di muka bumi ini. Mungkin dia di tahun itu mungkin masih menikah, masih sempat nikah, atau masih sempat menambah ibadah sholat lima waktu, atau naudzubillah masih nambah maksiatnya kepada Allah, padahal sudah diserahkan namanya untuk dicabut nyawanya oleh Allah sementara diserahkan kepada malaikat Israel. Nah, oleh karena itu di malam Lailatul Nisf Sya'ban kita berdoa termasuk supaya apa yang ditentukan oleh Allah sementara buat kita ini menjadi baik, dimasukkan, dipanjangkan umurnya, diberikan kebaikan, diberikan pengampunan, dimasukkan surga Allah SWT, dibebaskan dari neraka Allah SWT. Malam nisf Sya'ban kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dinamakan juga dengan Lailatul Ijabah. Nah, ini Lailatul Takdir, malam penentuan. Dan banyak lagi, Lailatul Bara'ah, ada juga Lailatul Bara'ah, dan juga ada Lailatul Khair. Ada 22 nama yang dikatakan kasratul musamma tadullu ala syarafil musamma, kasratul isim tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama biasanya menunjukkan kemuliaan sesuatu yang diberikan nama yang banyak tersebut. Rasul punya banyak nama, Allah punya banyak nama, dan biasanya yang punya banyak nama Fatihah, surat Fatihah punya banyak nama, biasanya mulia. Ya, walaupun juga tentunya ada juga yang punya banyak nama tapi tidak mulia, tapi biasanya yang mempunyai banyak nama itu biasanya itu mulia, menjadi mulia. Nah, kemudian di bulan Sya'ban ini kita ingatkan, ya, kita katakan tadi Rasul sesam banyak berpuasa, Rasul puasa sunnah, tapi ingat bahwasanya setelah nisf Sya'ban tidak ada lagi orang yang berpuasa sunnah, bahkan haram hukumnya puasa sunnah setelah melewati nisfu Sya'ban, kecuali kalau nyambung dengan tepat tanggal 15 Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban besoknya dia puasa, maka malam 16-nya boleh puasa, 17-nya boleh puasa. Tapi kalau sudah berhenti puasa, untuk selanjutnya sudah haram berpuasa lagi. Nah, boleh kalau sudah terputus. Apalagi kalau sudah tanggal 15 Sya'ban tidak berpuasa, berarti 16-nya dan selanjutnya tidak boleh puasa. Puasa sunnah, haram hukumnya. Tapi kalau puasa qadha atau dia punya kebiasaan puasa sunnah Senin Kemis, biasa dia puasa Senin atau biasa dia puasa Kemis, tidak apa-apa, diteruskan kebiasaannya. Nah, tapi kalau tidak ada kebiasaan dan bukan puasa qadha, maka haram untuk kita berpuasa sunnah setelah melewati pertengahan Sya'ban kalau tidak nyambung dengan pertengahan Sya'ban. kecuali qadha. Bahkan kita ingatkan ini, kalau qadha bukan hanya bukan hanya boleh untuk kita puasa qadha, tapi dianjurkan. Kenapa? Karena mengakhirkan qadha bulan Ramadan itu tidak boleh diakhirkan sampai datang Ramadan yang lain. Jadi kalau Ramadan yang kemarin kita mungkin punya utang, mungkin sakit, mungkin musafir, atau mungkin perempuan, kebanyakan ini perempuan pasti biasanya, normalnya perempuan biasanya punya hutang Ramadan karena haid, atau mungkin karena nifas melahirkan, ya, mereka tidak berpuasa bulan Ramadan kemarin beberapa hari dan sampai sekarang belum diqadha. Kita ingatkan untuk diqadha. Kenapa? Haram mengakhirkan sampai bulan Ramadan yang akan datang ini. Nah, boleh diakhirkan selama tidak ada uzur. Nah, jadi umpung masih ada waktu beberapa hari, ya, kita ingatkan bagi mereka yang masih belum membayar atau belum mengqadha hutang puasa Ramadan, tidak boleh diakhirkan. Ya, ini yang perlu kita ingatkan, dan semoga kita semuanya diberikan oleh Allah SWT panjang umur, sehat walafiat, sehingga mendapatkan Ramadan yang banyak dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan kita diberi taufik dan hidayat oleh Allah SWT, dalam keadaan kita diberi kebaikan-kebaikan dan kemuliaan-kemuliaan, diampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadinya kunya salihah jami'a syamil adi khairatina wa rahiru ila hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha.